ay manari, mainan anak putra mahkota. Tudung periuk pandai menari, mainan anak putra mahkota. Kain yang buruk tinggalkan kami, untuk penghapus si air mata. Kain yang buruk tinggalkan kami, untuk penghapus si air mata. Bagaimana ditakkan ku